kata penanya berikutnya mau klarifikasi dalam kurung. Mau klarifikasi kalau bahasa sekarang. Kalau bahasa Al-Quran, tabayyun. Katanya penanya, katanya mutabayyin. Menurut catatan saya, Ustaz Ja'far masih bergabung dengan para politikus masa kini, seperti Bapak Presiden kita SBY, Akhil Sirot ketika di Jawa Timur, dan lain-lain. Apakah dibenarkan syariat? Jawabannya, catatanmu kelihatannya perlu dikoreksi. Ada kekeliruan catatanmu. Saya tidak pernah bergabung dengan SBY ataupun Akhil Sirot. Saya mendatangi orang-orang ini untuk menegur. Menegur orang-orang ini. Pertama kali saya menegur SBY, Presiden SBY, ketika dalam kasus MOU RI GAM. Saya mendapat informasi seakan-akan perjanjian MOU Helsinki RI GAM itu mau melepaskan Aceh dari Republik Indonesia. Saya tidak terima karena di sana ada muslimin sekian juta akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Jauh lebih dahsyat penderitaannya daripada ketika masih dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi perhitungan saya adalah maslahat dan maslahat saja. Maslahat untuk muslimin dan menghindarkan maksadah terhadap kaum muslimin. Maka saya mendatangi SBY. Tidak tahu, saya juga tidak mengerti kenapa kok saya diterima. Padahal potongannya kayak gini. Di Istana Negara. Apakah ini dari dalam catatan Anda berarti saya bergabung sama SBY? Keliru. Catatan Anda keliru. Wajib menegur penguasa. Itu wajib. Kewajiban ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga dalam rangka menyusun konsep rancangan undang-undang anti pornografi. Itu saya bolak-balik ke istana agar adanya undang-undang yang menjadi pengayom muslimin, kepentingan perasaan keagamaan kaum muslimin, yaitu menolak adanya pornografi. Rancangannya bagus, tapi ya kalah lobby di DPR, jadi corak-coret sampai jadi benjol kabeh kayak keadaan sekarang ini yang telah menjadi undang-undang anti pornografi itu. Ya, itu adalah juga dalam rangka nasihat kepada penguasa supaya memberikan keputusan-keputusan yang benar sebisa-bisanya. Ya, mungkin saudara penanya nggak tahu ketika saya gebrak-gebrak mejanya SBY, nggak tahu. Lawang di ruangan kerja beliau. Supaya Anda ikut kan bisa tahu. Saya nggak ikut. Sehingga catatan saudara keliru. Nanti kalau nyatat lagi, itu kalau ikut sama saya baru catat bagus. Benar jawabannya. Akhir Sirot juga di Jawa Timur saya diundang oleh PBNU di hadapan para kiai NU Jawa Timur, ternyata kiai NU seluruh Indonesia, untuk memberikan ceramah tentang apa sih Ahlussunnah Wal Jamaah itu. Kok Anda selalu menyatakan Panglima Laskar Jihad Ahlussunnah Wal Jamaah? Apa sih Ahlussunnah Wal Jamaah itu? Itu materi permintaannya. Loh, saya sampaikan. Saudara penanya perlu membaca sebuah buku yang diberi catatan bagus dan dipuji oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan para ulama yang lainnya, termasuk Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Judulnya Da'watu Ahlil Bid'ah, kewajiban mendakwai Ahlil Bid'ah. Jadi datangi Ahlil Bid'ah, sampaikan ini. Nah, saya dalam rangka itu saya menyampaikan ceramah berisi tentang apa itu Ahlus Sunnah Wal Jamaah, apa itu Ahlul Bid'ah. Itu yang saya lakukan, saya sampaikan. Loh, saya melihat dengan mata kepala saya, seandainya Anda ikut hadir, saudara penanya, ya Allah, itu kiai-kiai itu mendengar dengan melongo. Seandainya ada lalat masuk, itu melebui. Dan pertanyaan-pertanyaannya, ya Allah, menunjukkan blank sama sekali apa itu Ahlus Sunnah Wal Jamaah di otak mereka. Jadi, saya sampaikan, yang ada di otak mereka ilmu kalam, yang ada di otak mereka yaitu pikiran-pikiran sesat tentang tarekat sufiah, tentang pengertian apa itu syariat, makrifat, dan hakikat. Terang dan cepet. Saya mendapatkan kesempatan berbicara 2 jam di hadapan kiai-kiai itu. Masa kayak gini bermesraan? Ya jangan. Nah, terus kapan kalau gitu mendakwai mereka? Atau harus izin dulu sama Ustaz Anda? Kalau dapat izin berarti benar mendakwai mereka. Kalau nggak dapat izin berarti bermesraan gitu. Ya jangan. Hah? Jadi mendakwai mereka wajib. Menyampaikan ilmu pada mereka. Demikian pula perkara hubungan saya dengan Gubernur Sulawesi Utara, Sarundayang. Anda tahu, ini orang Kristen. Tapi rakyatnya itu hampir 50% wilayah Sulawesi Utara Muslim. Berarti besar sekali umat Islam di sana. Loh, kalau Kristen ini tidak diomongi, tidak dikasih kekang mulutnya, itu bahaya. Jadi terus saya datang dan saya tegur. Karena dulu Sarundayang ini, Sinyohari Sarundayang ini menjadi gubernur caretaker di Maluku. Nah, di situ dia merasa bahwa saya membantu kesuksesan dia menjalankan tugas sebagai gubernur caretaker. Maksud saya, ketika dia jadi gubernur, saya datangi, kau itu sekarang jadi gubernur Sulawesi Utara itu antara lain jasa dari kaum muslimin. Awas lu. Kau ingat itu. Ketika di rumah makan di satu rumah makan di Manado, saya diundang makan, seandainya Anda tahu perbincangan seru di sana, waduh, Anda keliru. Anda akan tahu bahwa Anda keliru dalam menyimpulkan kesimpulan tersebut. Ya. Jadi untuk supaya muslimin di Sulawesi Utara jangan sampai dizalimi oleh pejabat Kristen tersebut. Dan sampai hari ini, kalau dia ada macam-macam, saya telpon. Dan dengan izin Allah, orang ini dari Manado langsung terbang ke Degolan untuk menemui saya. Dan sampai hari ini, orang ini kalau ketemu saya, dia turun dari mobil dengan keadaan siap terus nunduk hormat pada saya. Memang harus begitu kan? Kufar memang harus demikian supaya jangan menjadi bahaya terhadap muslimin. Itu yang terjadi. Termasuk gubernur mana? Maluku, Karel Ralahalu. Albert Karel Ralahalu. Wangel temen namanya. Albert Karel Ralahalu. Begitu. Wah, ada nafas. Dan sampai hari ini juga kalau saya tegur, saya sampaikan teguran. Dan mereka tahu bahwa saya itu tidak mempunyai urusan partai atau apa, tidak ada urusan jabatan atau apa. Ya. Demikian. Ya.